ngono, Dek. Kok bayangi cari arep tambah papat, cobun gak sekarang. Aku cukup sing gandeng dewe, cukup nopo jasi jiwai. Open nono aku selawasi, Trisno ojo dipecah rawi. Masalah bojo kowe tetep bojoku, tak cukupi kape sandang lan panganmu. Sak cenane aku tresno siramu, merko kowe sikarane nyawaku. Tambah bojo kuwi among kuyongan, sak cenane aku ora tenanan. Bojo loro among nambahi beban, bojo papat ra kuat nandang. Apa ae te? Kurang siji. Papat de. Jelino asura. Waras siji de. Polistra. Jamu de. Ade. Tarik. De. Ya. Kok kaya nih cari arep tambah papat, mengko muda sekarang. Bojoku sing ganteng dewe, cukup no bojo siji wae. Open nono aku selawase, Trisno ojo dipecah rawe. Rumakno ya. Masalah bojoku tak cukupi kape sandang.